Alhamdulillah. Nuri anfusina wassayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha ladzi tasaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna astaqal haditsi kitabullah wa kharal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muddasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para hadirin barakallahu fikum, kita melanjutkan pembahasan dari kitab tauhid, bab tentang bayanu syai'in min anwa'i sihr, bab penjelasan sesuatu dari macam-macam ilmu sihir. Telah disebutkan riwayat tentang jenis-jenis sihir, bahwasanya di antara bentuk sihir yang pertama al-iyafah, watarq, dan at-tiyarah. Maka sekarang kita akan masuk pada hadis yang kedua. Kita akan masuk hadis kedua. Wa an Ibni Abbas. Itu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, Abbas dan Abdullah. Qala, berkata qala Rasul, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iqtabasa syu'batan minan nujum, barang siapa yang mempelajari, iqtabasa ay ta'allama, barang siapa yang mempelajari syu'batan, cabang, minan nujum, dari ilmu perbintangan. Barang siapa yang mempelajari cabang dari ilmu perbintangan, atau lebih tepat ramalan bintang, faqad iqtabasa syu'batan minas sihr, maka sungguh benar-benar dia telah mempelajari minas sihr, dari ilmu sihir. Barang siapa yang mempelajari cabang dari ilmu perbintangan, di antara cabang ilmu perbintangan yaitu ramalan bintang. Ya. Barang siapa yang mempelajari cabang dari ilmu perbintangan, cabang dari perbintangan akan disebutkan nanti ilmu tentang ramalan dengan bintang. Faqad iqtabasa, maka sungguh dia telah benar-benar mempelajari syu'bah, cabang minas sihr. Dia benar-benar telah mempelajari syu'batan minas sihr, cabang dari cabangnya sihir. Zada mazada. Terus bertambah. Semakin dia mempelajari ilmu tersebut, semakin bertambah, yakni bertambah dari sisi ilmunya. Semakin dia bertambah mempelajari cabang ilmu perbintangan, maka akan semakin bertambah cabang ilmu sihirnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan kata muallif isnaduhu sahih. Isnaduhu sahih. Dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih Abu Dawud. Dan dikeluarkan dalam Sahihul Jami' oleh Syekh Albani nomor 5950. Baik. Kita bacakan penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Disebutkan di sini riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qauluhu. Nabi SAW bersabda, man syartiyah. Man ini disebut dalam bahasa Arab huruf syarat. Siapa saja. Dan di situ disebutkan iqtabasa fi'il. Siapa saja yang iqtabasa mempelajari. Ini fi'il syarat. Siapa saja yang mempelajari, wajawabuhu faqad iqtabasa. Siapa saja yang mempelajari ilmu perbintangan, maka jawabannya apa? Sungguh, dia telah mempelajari sihir. Ya. Itu jawab syarat. Berarti kalau orang tersebut tidak mempelajari ilmu perbintangan, tidak mempelajari ilmu sihir. Dan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu Ilmu Salaf Alal Khulaf, Ibnu Rajab menyebutkan di antara cabang-cabang ilmu yang ghairu nafi', ilmu yang tidak bermanfaat, bahkan tidak mengetahuinya lebih bagus daripada mempelajarinya. Tidak ngertinya itu lebih selamat daripada dia mengilmuinya, walaupun pandai. Apa itu? Di antaranya ilmu sihir, ilmu an-nujum. Maka disebutkan oleh beliau, siapa saja iqtabasa ay ta'allama. Lianna ta'alluma huwa akhdu at-talibu minal alimi syai'an. Iqtabasa diambil daripada al-qabasa. Iqtabasa. Iqtabasa artinya mengambil sebagian. Ya. Iqtabasa artinya mengambil tapi sebagian. Ya, tidak semuanya. Seperti dikatakan oleh muallif, li'anna ta'allum, dikatakan yang namanya belajar, wa huwa akhdhu talibi, yaitu seorang talib mengambil, minal alim, dari seorang yang alim, syai'an, sesuatu daripada min ilmihi, dari ilmunya. Bimanzilati rajul, seperti seorang yang dia itu yaqtabisu min sahibin nar sya'latan, seperti seorang yang mengambil sesuatu dari pemilik api. Ya, apinya besar, diambil sebagiannya. Maka api yang menyala besar diambil sebagiannya, dalam bahasa Arab namanya qabasa atau iqtabasa. Seperti kisahnya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa bersama istrinya hendak menuju ke Mesir, ya. Maka kemudian Nabi Musa dalam kondisi sangat gelap di tengah jalan. Dia membutuhkan cahaya. Di saat butuh cahaya, dia berkatakan kepada istrinya, "Umkusu inni anastu nara." Wahai istriku, kamu tahan sebentar. Inni anastu nara, saya merasakan adanya api. Saya mendapatkan adanya api. La'ali atikum biqabasin. La'ali, barangkali aku bisa mendatangkan untuk kalian biqabasin. Au ala biqabasin, yakni saya bisa mengambil qabas, sebagian dari api. Api tersebut, au ajitu ala nar, atau saya dapatkan api itu. Maka dalam ayat ini dikatakan ketika Nabi Musa mengingatkan kepada istrinya, supaya kamu duduk dulu, saya akan mencari apa itu. La'ali, barangkali aku bisa mendatangkan untuk kalian biqabasin, sebagian dari api tersebut. Bukan api di bawah semuanya, biqabasin, sebagiannya. Maka dikatakan iqtabasa, mengambil sebagiannya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Sa'adat, iqtabasa huwa al-qalil, sedikit minan nar, dari api. Kalau itu mengambil ilmu, berarti mengambil sebagian daripada ilmu tersebut. Taib. Syu'bah. Apa itu makna syu'bah? Maniqtabasa syu'batan. Syu'bah itu bimakna ta'ifah. Ta'ifah sekelompok. Atau sebagian. Seperti dalam hadis. Dalam hadis Bukhari Muslim. Walhaya'u syu'batun minal iman. Al-iman bid'a'u sab'una syu'bah. Iman itu ada 73 cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Iman yang tertinggi mengucapkan, menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, meninggalkan syirik. Wa adnaha, dan yang paling sedikit pahalanya, paling ringan pahalanya, paling sedikit pahalanya, adnaha imatatul azza anit tariq, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Gangguan-gangguan yang di jalan disingkirkan. Itu termasuk dari iman, perbuatan. Berarti iman kadang ucapan, mengucapkan la ilaha illallah. Iman kadang bentuknya perbuatan. Contohnya apa? Menyingkirkan gangguan di jalan. Ya. Mana lebih besar? Menyingkirkan kesyirikan yang mengganggu umat Islam beribadah kepada Allah, daripada menyingkirkan gangguan di jalan. Tentu lebih besar menyingkirkan duri-duri maksiat, kesyirikan di tengah umat. Ya. Ini termasuk perbuatan dakwah. Walhaya'u, nah baru dikatakan oleh beliau, walhaya'u syu'batun. Apa itu syu'bah? Cabang, bagian minal iman. Berarti rasa malu itu termasuk dari iman. Itu syu'bah, kalimat syu'bah. Sehingga semakin tinggi iman seorang, semakin tinggi rasa malu seorang di dalam dia berbuat dosa. Baik. Wa qauluhu, seperti juga dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat 13. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Wa ja'alna, dan kami jadikan kalian manusia. Manusia kami ciptakan min dzakarin aw unsa, laki dan perempuan. Wa ja'alnakum, juga kami jadikan kalian su'uba. Apa itu su'ub? Berkelompok-kelompok. Ya. Berkelompok-kelompok. Wa qabail, bersuku-suku. Ya, sukunya macam-macam. Kelompoknya macam-macam. Jenisnya macam-macam. Ya. Nah, dikatakan di sini su'uban. Apa itu su'ub? Sya'ab. Su'bah, berkelompok-kelompok. Ayat tawaif wa qabail. Sehingga dalam hadis ini, barang siapa yang mengambil, mempelajari sebagian dari ilmu perbintangan. Sebagian saja. Minan nujum. Minan nujum. Apa yang dimaksud nujum? Ay ilmun nujum. Ilmu perbintangan. Walaisal murad an nujumu anfusaha. Bukan yang dimaksud bintangnya itu. Ini namanya bintang apa, ini bintang apa. Bukan itu maksudnya. Tapi yang dimaksud an-nujum la yumkin antuk tabas wa tuta'allam. Bintang tidak mungkin kita pelajari karena jumlahnya ribuan. Berapa ribu jumlah bintang? Untuk mengetahui satu persatu sulit. Sehingga yang dimaksud bukan mengenal satu persatu karena ribuan. Wal muradu, yang dimaksud bihi di sini ilmun nujum alladhi yastadilu bihi alal hawadis. Ilmu perbintangan yang dijadikan sebagai dalil, bukti, petunjuk alal hawadis, terjadinya kejadian-kejadian, baik kejadian al-ardiyah, kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi ini. Ya. Wa yastadilu, maka ketika muncul bulan tertentu, wah sekarang sudah bulan apa ini? Desember, masih hujan. Karena biasanya kalau bulan-bulan yang berakhiran ber, Desember, Oktober, September hujannya deras. Ya. Dijadikan sebagai hujah. Berarti kita diberikan hujan karena bulan tertentu ini. Nah, keyakinan-keyakinan seperti ini, kejadian-kejadian dihubungkan dengan bulan tertentu. Ini yang dimaksud. Atau dalam ilmu apa namanya? Perbintai. Ya. Dihubungkan dengan hari kelahiran. Ya. Saya tidak paham, tapi ada bintang Leo, bintang apa lagi? Virgo. Ada gambar yang apa lagi? Sagittarius begitu ya. Nanti dihubungkan hari kelahirannya. Orang yang lahir bulan Juni sampai bulan ini masuknya bintang apa? Lah, nanti akan dimunculkan oleh para peramal. Bagi Anda yang berbintang Virgo, asmara dingin. Rezeki sulit. Iya, begitu ramalan. Dan ini terjadi dan masih ada. Dan masih ada yang percaya. Karena ada yang jual. Bahkan ditawarkan di HP-HP antum. Iya. Di nomor-nomor HP antum kadang bermunculan tawaran. Untuk apa? Diramal nasib Anda. Barakallahu fikum. Dan ini yang dimaksud. Ini yang dimaksud. Yastadilu masalan biqtiramin najmi al-fulani. Yani dijadikan sebagai dalil, sebagai permisalan. Biqtiran an-najm al-fulani. Dihubungkan dengan bintang fulan. Wabinajmil fulan. Dan dihubungkan dengan bintang fulan. Ala annahu sayahdusu kada wa kada. Kalau bintangnya ini, lalu lahirnya bulan ini, tahunnya ini, maka akan terjadi demikian. Iya. Ini biasanya dipelajari oleh para peramal. Wa yastadilu bi wiladah al-insan. Atau kadang peramal itu menggunakan petunjuk meramal biwiladati insanin fi hadzan najm dengan menggunakan hari kelahirannya seorang dengan bintang ini. Ala annahu sayakunu sa'idan, kalau bintangnya Leo ya, bulan ini bulan yang untung ya. Cuman untungnya di akhir bulan katanya. Sehingga dia mantap banget. Dagang walaupun belum untung, di hatinya sudah yakin. Nanti kata bintang kita, akhir bulan kita baru untung. Hadza yang dimaksud, dan ini termasuk sihir. Wa binajmil akhar ala annahu sayakunu saqiya. Atau kalau dihubungkan dengan bintang yang lain, dia akan sengsara. Kalau bulan ini, orang yang berbintang ini akan sengsara. Ya. Ini peramal. Ini yang dimaksud dengan perbintang. Fa yastadilluna bi ikhtilafi ahwalin nujum ala ikhtiwal hawadis al-ardiyah. Sehingga para peramal menjadikan petunjuk dengan terjadinya bermacam-macam keadaan bintang. Dengan terjadinya bermacam-macam kejadian di muka bumi ini. Ya. Sampai terjadinya gempa, terjadinya musibah, itu dihubungkan dengan bulan dan tahun tertentu. Ya. Ini tahunnya, angkanya angka yang tidak menguntungkan. Bulannya juga angkanya bukan bulan yang menguntungkan. Ya pantas terjadi sekian banyak petaka. Ini kadang seperti itu para peramal menggunakan perbintangan. Wal hawadisul ardiyah min indillah, padahal al hawadis, segala kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi ini, min indillah, itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Qad takunu asbabuha ma'lumatun lana, kadang sebab-sebabnya itu diketahui oleh kita. Wa qad takunu majhulah, kadang juga tidak diketahui sebabnya oleh kita. Lakin laisa linnujum biha alaqah, namun sekali lagi kata ulama, tidak ada hubungannya dengan bintang. Tidak ada hubungannya dengan bintang. Walihada ja'a fil hadis sebagai dalil. Disebutkan dalam hadis yang sahih Zaid fi hadis Zaid bin Khalid al-Juhani fi ghaswatil Hudaybiyah. Kisah dari sahabat Zaid bin Khalid al-Juhani. Di saat terjadi perang Hudaybiyah. Perang Hudaybiyah terjadi di saat beliau hendak umroh. Namun ditestop oleh kafir Quraisy, tidak boleh tahun itu melakukan umroh. Padahal Nabi SAW sudah memakai pakaian ihram, padahal sudah menyiapkan binatang sembelihan, namun ternyata ditahan. Sehingga terjadilah kesepakatan damai. Di antara kesepakatan damai yang dilakukan di situ disebut dengan Sulhul Hudaybiyah. Qala, nah ketika itu Nabi bersabda, sahabat Zaid bercerita, shala bina Rasulullah SAW zata lailatin. Bahwasanya Rasulullah SAW salat di suatu malam ala atharin ala athari sama'in minal lail. Beliau salat dan terdapat bekas-bekas air hujan dari langit ya, di malam itu. Karena salatnya bukan di lantai seperti kita. Lantainya di tempat terbuka. Iya. Nah, di saat salat beliau di waktu malam turun hujan dan di waktu pagi masih ada bekas-bekasnya. Ya. Maka setelah itu beliau bersabda, qala Allahu ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hadis qudsi. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Pada pagi ini, di waktu pagi ini, di antara hambaku ada yang mukmin, ada yang kafir. Dengan sebab apa orang itu menjadi mukmin dan jadi apa sebab apa dia jadi kafir cepat sekali di waktu pagi jadi kafir. Faman qala, siapa yang berkata bahwasanya mutirna binawi kada wa kada, kita diberi hujan karena sebab bintang ini dan bintang itu. Nau itu jenis bintang, yakni binajmin, dengan sebab bintang tertentu. Karena ba di situ dalam bahasa Arab ba sababiyah. Ba yang mengandung makna sebab. Hadal matar minan najm. Siapa yang meyakini hujan ini disebabkan oleh bintang seperti sebagian kita kadang meyakini saking banyaknya hujan dihubungkan dengan bulan. Seperti tadi. Pokoknya kalau bulan yang berakhiran ber hujannya pasti apa? Deras. Dia yakini benar. Iya. Nah, ini termasuk di antara keyakinan. Keyakinan yang menjadikan orang itu kafir. Fa innahu kafirun bi. Berarti dia telah kafir kepadaku. Mu'minun bil kaukib. Dan dia itu mengimani terhadap bintang. Wa man qala, sebaliknya. Siapa yang berkata mutir Nabi fadlillah wa rahmatihi, kita diberi hujan karena sebab keutamaan dan rahmatnya. Fadhalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukib, maka dialah orang yang beriman kepadaku Allah dan dia orang yang kafir tidak percaya hujan itu disebabkan bintang-bintang. Karena bintang diciptakan bukan untuk menurunkan hujan. Ya, sebab-sebab turunnya hujan sekali lagi dengan sebab keutamaan dan rahmatnya Allah. Dengan sebab keutamaan dan rahmatnya Allah. Kadang sebabnya diketahui, kadang tidak diketahui. Namun semuanya itu dengan sebab keutamaan dan rahmat Allah. Kadang anak-anak kita diajari sebuah pelajaran yang kesannya bahwa saja hujan itu tidak ada hubungannya dengan Allah. Hujan itu dari air katanya. Air yang kena panas menguai ke atas. Jadi apa? Jadi awan. Setelah itu jadi apa? Hujan. Ya. Berapa banyak sering terjadi awan yang terang turun hujan? Ya. Walaupun kadang Allah turunkan hujan melalui apa ini? Didatangkannya awan. Namun kita tidak boleh meyakini dengan keyakinan-keyakinan yang justru kadang memalingkan kekuasaan Allah. Suatu saat beliau khutbah, datanglah orang Arabi, kata Abu Hurairah, meminta kepada beliau untuk berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala menurunkan hujan. Maka beliau di atas mimbar sambil berdoa, Allahumma ahisna ghaisan muhita, ya Allah, turunkan kepada kami hujan yang deras. Kata Abu Hurairah, faja'a as-sahabu mislu turs, datanglah awan, langsung datang awan seperti perisai menggumpal di kota Madinah, maka langsung turun hujan. Lam yanzil an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal mimbar, Nabi SAW belum turun dari mimbar sudah turun hujan. Wal ma'u yatafattar baina lihyihi, dan hujan pun menetes di antara jenggot-jenggot beliau. Mesinnya bocor. Hujan menetes dari jenggotnya. Cepat sekali doanya makbul. Prosesnya seperti tadi. Tapi jangan disimpulkan kemudian secara teori lalu kita membantah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanujumu latati bil matar. Perhatikan, bintang itu tidak mendatangkan dengan hujan. Bintang tidak mendatangkan apa? Dengan hujan. Betapa banyak di negara-negara tidak hujan padahal bulan Desember. Ya. Berapa banyak negara itu tidak turun hujan padahal itu bulan Oktober. Barakallahu fikum. Wala ta'ti birriyahi aydha. Bukan pula datangnya hujan dengan sebab angin. Dalam kondisi sedang santai, tidak ada angin, tiba-tiba langsung turun air dari langit. Wa minhu na'khudhu khattal awwam. Nah, dari sini kita tahu kekeliruan orang awam. Alladzina yaqulun, yang berkeyakinan. Idza habbat ar-rihu tala'an najmu al-fulani. Apabila datang angin, apabila angin bertiup, muncullah bintang fulan. Li'anna nujum la ta'tilaha birriyah, karena bintang-bintang itu tidaklah la ta'siru, tidak berpengaruh dengan angin. Sahih anna ba'dal awqat wal fusul yaqulu fiha rihun wa matar. Betul, memang kadang-kadang sebagian waktu-waktu, sebagian musim-musim fusul, kadang padanya terjadi angin dan hujan. Angin dan hujan. Fahiya zarfun lahuma. Dan itu memang tempatnya. Walaisat sababa. Bukan sebagai sebab. Lirih awil mapor. Bagi datangnya bintang, bagi datangnya angin, ataupun hujan. Intinya kita harus meyakini hujan itu bukan sebab bulan atau disebabkan bintang tertentu, bulan tertentu. Selanjutnya, mu'alif akan menyebutkan ilmu nujum yang qasimu ila qismin. Ilmu bintang itu terbagi menjadi dua macam. Nah, di sini akan kita tahu. Ilmu nujum, ilmu tentang perbintangan, itu para ulama membagi menjadi dua macam. Al-awwalu, yang pertama, ilmu at-ta'thir. Ilmu perbintangan tentang ta'thir. Apa itu ta'thir? Pengaruh dengan sebab bintang. Diyakini bahwa bintang punya pengaruh. Namanya ilmu ta'thir. Wa huwa yastadilla bil ahwalil falakiyyah alal hawadisil ardiyyah. Yaitu ilmu perbintangan yang dijadikan petunjuk. Al-ahwal falakiyah, keadaan-keadaan falak. keadaan alam, alal hawadis al ardiyah, menunjukkan kejadian-kejadian yang ada di muka bumi. Seperti tadi, siapa yang mempelajari bintang untuk meramal? Padahal bintang diciptakan untuk meramal, bukan untuk meramal nasib orang, kesialan seorang. Maka kata Imam Qatadah, disebutkan dalam riwayat Qatadah, salasun a'ad khalaqallahu an-nujuma lisalasin, Allah ciptakan bintang itu untuk tiga hal. Tiga hal. Yang pertama, zinatas sama, sebagai hiasan langit. Bintang diciptakan oleh Allah, kata Qatadah, zinatas sama, hiasan langit. Langit dunia semakin indah kalau ada bintang. Yang kedua, warujuman lisyayatin, kata Qatadah, Allah ciptakan bintang untuk melempar setan. Setan-setan yang ingin mencuri pendengaran langit dilempar pakai bintang. Ini yang kedua. Wa alamat yuhtada biha. Dan yang ketiga, sebagai alamat, tanda-tanda, petunjuk, alamat dengan bintang-bintang itu, petunjuk arah, ya, petunjuk ini daratan, itu lautan, ya, sebagai alamah. Ini tiga hal, kata Qatadah. Lalu kata Qatadah, faman ta'awwala fiha khairadalik, siapa yang menafsirkan, siapa yang mentakwil, menafsirkan bintang-bintang selain untuk tiga hal tadi, faqad akhta'a, sungguh keliru, ya. Sungguh akhta, keliru, ya. Wa adha'a nasibahu, dan dia disia-siakan bagiannya di akhirat, ya. Dan dia disia-siakan oleh Allah bagiannya pada hari kiamat. Dan yang ketiga, dia itu ta'allama ma la ilma lahu bih, dia telah berbicara sesuatu yang tidak punya ilmu, yang tidak di atas ilmu. Ini riwayat Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Dalam sahih Bukhari, Imam Bukhari membawakan riwayat dari Qatadah bahwa bintang diciptakan untuk tiga hal: hiasan langit, pelempar setan, dan sebagai alamat, petunjuk jalan, petunjuk arah, ya. Ada bintang timur, ada bintang selatan, ada bintang barat yang kita bisa mengetahuinya. Oh, itu posisi kita di sebelah selatan. Dari mana kita tahu? Itu ada bintang utara atau bintang barat atau bintang timur. Ditandai itu sebagai arah timur, ditandai itu arah barat, karena itulah faedahnya bintang itu tiga hal. Kata Qatadah, siapa yang mentakwil, menafsirkan, mempelajari ilmu bintang tersebut bukan untuk tiga hal tadi, akhta, keliru, dia tidak dapat bagian, dan dia telah berbicara tanpa ilmu. Makanya yang dimaksud ilmu perbintangan di sini ada dua. Yang pertama, ilmu taksir. Ilmu taksir adalah ilmu perbintangan yang dijadikan petunjuk terjadinya kondisi bintang-bintang tadi dihubungkan dengan kejadian-kejadian yang ada di bumi. Sekarang bulan apa ini? Januari? Februari? Wah. Tahunnya tahun apa ini? Oh, sekarang tahunnya tahun anjing. Yeah. Dihubungkan. Bulannya Februari, tahunnya tahun anjing. Angkanya berapa? Dihitung. Oh, angkanya 15. Nah, para peramal akan meramal. Entah meramal ekonominya, entah meramal politiknya, berbicara. Sehingga para peramal-peramal yang dia berbicara dengan ahli politik, meramal. Kepada ahli ekonomi, dia meramal. Dia sudah bergelar profesor, doktor ekonomi. tapi masih terjatuh kepada ilmu yang sebenarnya la ilma lahu bih, tidak ada sesuatu yang Allah ajarkan dengannya karena merapal. Nah, ilmu yang namanya taksir, kata Syekh, wa hadza muharramun, ini haram, batil adanya, berdasarkan sabda Nabi tadi yang kita baca, hadis Ibnu Abbas, man iqtabasa su'batan minan nujum faqad iqtabasa su'batan minas sihr, siapa yang mempelajari cabang dari perbintangan, sungguh dia telah mempelajari cabang dari sihir. Hadis yang kedua yang menunjukkan hak pelajaran mempelajari ilmu bintang untuk meramal nasib kejadian yang terjadi di muka bumi, hadis yang kedua dari Zaid bin Khalid yang kita baca tadi, ketika Nabi SAW di saat terjadi sulhul Hudaybiyah di waktu pagi mengatakan, mutir Nabi Naukada wa kada fadalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukib, siapa yang meyakini kita diberi hujan karena bintang ini dan bintang itu, maka dia orang yang kafir kepada Allah dan beriman kepada bintang. Yang ketiga, hadis sahih Bukhari wa Muslim dalam kitab sahihnya, Rasulullah SAW bersabda ketika terjadi gerhana matahari dan di saat wafatnya putra beliau Ibrahim, ketika Ibrahim putra beliau meninggal dunia bertepatan terjadinya gerhana matahari, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabatnya, innahuma ayatan, matahari dan bulan itu bukti-bukti, min ayatillah, adanya Allah, la yang kasifan limauti ahadin wala lihayatih, tidaklah terjadi gerhana matahari atau bulan itu karena sebab kematian orang yang besar atau karena lahirnya orang yang besar. Hadis Bukhari wa Muslim. Ini dalil seorang tidak boleh percaya dengan bintang dan bulan ketika terjadi gerhana, itu katanya akan muncul berbagai macam petaka sehingga wanita yang sedang hamil bersembunyi di kolong di kolong ambennya untuk tolak bala. Barakallahu fikum. Dari mana keyakinan tersebut? Terjadinya matahari dan bulan ini diciptakan oleh Allah sehingga terjadi gerhana itu juga kehendak Allah, bukan karena lahir atau matinya orang besar. Rasulullah menutup pintu kesyirikan, keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Fal ahwalul falakiyah la alaqa bainaha wa bainal hawadis al ardiyati. Kejadian keadaan falak, bintang, matahari dan bulan, terjadi gerhana matahari ataupun bulan, la alaqata, tidak ada hubungannya antara kejadian tadi dengan kejadian-kejadian di muka bumi ini. Tidak ada hubungannya dengan nasib seorang, dengan rezeki seorang, dengan kesialan seorang. Semua itu adalah dengan takdir Allah. Maka mempelajari ilmu taksir itu muharram. Yang kedua, ilmu perbintangan berkaitan dengan ilmu taysir. Apa itu ilmu taysir? Ilmu perbintangan, ma yastadillu bihi, yang digunakan untuk penunjuk alal jihad, arah, wal awqat, waktu. Jadi mempelajari bintang untuk menunjukkan kepada kita adanya arah atau waktu. Ya? Munculnya bintang pertanda gelapnya malam. Karena tidak mungkin munculnya bintang itu kecuali mulai gelapnya malam. Begitu. Nah, ini bisa dikatakan, wah ini sudah gelap ini. Buktinya apa? Itu bintang keluar. Atau jihad arah, ya, ada bintang timur yang posisinya selalu di timur, sehingga orang yang di tengah laut, zaman dulu belum ada kompas, mengetahui arah timur atau selatan. Manual alatnya. Dengan apa mereka mengetahui arah, ayuhannas? Dengan bintang. Wah, itu bintang timur. Berarti posisi kita berada di utara. Duru. Dia bisa mengetahui arah. Ilmu taksir. Fahada jais. Ini boleh. Ini hukumnya boleh. Boleh artinya bukan wajib. Boleh kalau sekedar itu. Nah, ini hukumnya boleh. Barakallahu fikum. Waqad yakunu wajiba, namun kadang jadi wajib. Kalau umat Islam memang membutuhkan untuk mengetahui kiblat. Tidak? Mengetahui arah kiblat, maka perlu belajar yang namanya ilmu tadi. Barakallahu fikum. Kama qala al-fuqaha, seperti yang dikatakan para fuqaha, idza dakhala waqtu shalat yajibu 'ala al-insan ayata'allama 'alamatil qiblah minan nujum wasyams. Kata para fuqaha, apabila telah masuk waktu salat, wajib bagi seorang untuk mengetahui. Wajib mengetahui. Apa yang wajib diketahui? Tanda-tanda kiblat. Untuk mengetahui kiblat di negara kita gampang. Apa itu? Lihat bangunan masjid kaum muslimin. Posisinya kemana masjidnya? Oh, menghadap ke sana. Berarti sudah kiblat. Tidak mungkin orang Purbalingga sepakat bikin masjid tidak menghadap kiblat. Tidak mungkin. Ya, semuanya sepakat masjid menghadap apa? Kiblat. Jadi tidak usah bingung-bingung. Ya, sudah cukup masjid-masjid dibangun di atas kesepakatan mereka membangun menghadap apa? Kiblat. Karena mengetahui kiblat itu wajib, maka dengan mudah alhamdulillah kita bisa melihat masjid-masjid dibangun menghadap kiblat. Selesai. Jangan memberatkan diri. Takalluf. Apa itu takalluf? Menggunakan alat tarik tambang. Kita berada di Purbalingga, ambil garis lurus ke mana? Ka'bah. Harus lurus. I'lam rahimakumullah. Orang yang di luar Ka'bah itu cukup menghadapkan arahnya saja. Bagi orang yang di depan Ka'bah, betul, dia harus benar-benar 100 berapa? Sekian derajat pas menghadap kiblat Ka'bahnya, karena di depan mata. Adapun kita yang jauh, cukup menghadapkan arahnya saja. Bukan ke Ainul Ka'bahnya. Ini bisa dilihat dalil-dalil para ulama cukup kuat. Karena zaman sekarang, posisi masjid sudah menghadap kiblat. Barakallahu fikum, ragu kaum muslimin. Cukup. Masjid-masjid dibangun, sepakat kaum muslimin menghadap kiblat. Nah, biasanya mereka dulu mengetahuinya dengan tadi, ilmu an-nujum. Wasyams wal qamar, atau mengetahui tentang kiblat dengan bintang, matahari, dengan matahari. Seperti Nabi mengatakan, bainal masyriqi wal maghribi kiblat. Waktu itu beliau berada di posisi Madinah, antara timur dan barat, arah sana kiblatnya. Kalau kita, antara utara dan selatan, berarti kulonnya itu apa? Kiblat. Dah harus posisi apa namanya? Yakin benar posisinya kita nembak Ka'bah. Cukup arahnya saja. Ya? Arahnya sudah cukup. Enggak memberatkan agama. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Lihat matahari. Matahari terbit dari mana? Terbitnya dari arah, tenggelamnya di sebelah mana? Barat. Sudah ketahuan. Ka'bah berada di sebelah sana. Adapun posisinya sebelah sana atau sebelah sana, menghadap ke barat sudah cukup. Karena Nabi mengatakan, bainal masyriq wal maghrib kiblat. Kalau kita berarti posisi antara arah timur, arah selatan dan utara, menghadap sana, kulon itu sudah kiblat namanya. Baik. Dimari dari mana kita ketahui? Dari bulan atau matahari. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan lain kesempatan. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Taklim Muhammad. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta.